Bismillahirrahmanirrahim, saya mengabarkan kepada saudara-saudaraku, saudariku yang saat ini sedang sakit. Rasulullah bersabda, syafakallah atau syafakumullah la ba'sa tahur, tahur insyaAllah. Semoga Allah menyembuhkanmu dan semoga penyakit ini menggugurkan dosamu. Sebuah kabar baik dari Rasulullah SAW. Jadi bagi anda yang saat ini sedang sakit, berbahagialah, bersyukurlah, dan yakinlah bahwa Allah pasti akan menyembuhkanmu dari penyakit yang sedang anda derita saat ini. Sampaikan kabar gembira. Dan Nabi kita SAW mengatakan itu, ya, agar kita apa? Agar kita punya optimisme saat sedang diberikan ujian sakit oleh Allah. Di saat wabah seperti mungkin banyak yang terkena penyakit ini atau virus ini, maka bersabarlah, bersyukurlah, kaitkan, tautkan hati kita dengan Allah. Biar tawakal, usah dan berbahagialah, serta jagalah hati dan iman anda, serta jagalah imun anda. Semangat Allah, sembuh.